105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Isya Buddha dan selamat malam Jumat. Malam hari ini di Masta dan saya Jeffrey dari tim Junarisa yang menemani Insya Buddha malam hari ini sampai ya, nanti tengah malam dengan 3 cerita pengalaman nyata dari Insya Buddha yang sudah mengirimkannya kepada tim Nightmare Set. Sebelum kita lanjut, pengen nyapa dulu Insya Buddha sudah hadir di room 159 ada video ya Kang ya. Iya, selamat malam semuanya. Untuk semua insan muda yang sudah hadir di room 159, betul. Coba dicek kiri kanannya, depan belakang, orang bener atau bukan? Waduh, kalau udah gitu sih takutnya serem. Seperti kemarin kan? Oh iya ya. Terasa rame, terus pas selesai lampu dinyalain, loh, terusnya cuman beberapa orang gitu ya. Gitu. Tapi kerasanya kayak banyak banget, banyak banget di pojok-pojokan, di tangga dan duduk. Ternyata pas lampu dinyala. Gak ada nah ini. Yang di tangga kok gak ada. Oh oke, okay. Selamat malam ya Samudia yang hadir di room 159. Selamat mendengarkan malam hari ini. Boleh duduk-duduk, boleh lesehan duduk di depan sini. Ya nah silahkan di situ boleh. Terus kalau ada kursi masih ada, boleh juga gitu, kita santai aja. Nanti di segmen selanjutnya kita akan interaksi ya bareng sama Samudia yang hadir di room 159. Siapa tahu ada yang ingin bercerita pengalaman seramnya langsung, atau ada sesuatu yang dilihat selama dengerin JNE Nightmare Side malam hari ini. Pengalaman yang seru di minggu kemarin Kang. Oh boleh Kang. Ketika kita interaksi dan semua ada beberapa insan Buddha yang sudah hadir itu ngerasain kok seperti ada yang lewat di antara mereka. Oke. Okay. Dan yang satu melihat seperti pocong. Terus kemudian yang satu lagi sosok hitam besar gitu. Nah nanti ini sepertinya malam ini juga akan terjadi hal yang sama di seperti minggu kemarin. Oke, kalau Kang Jeff udah bisa ngerasain apa nih kira-kira Kang Jeff yang akan hadir malam hari ini Kang? Kalau saya sepertinya ada sesuatu yang lebih ekstrim dari minggu kemarin. Oke. Okay. Apalagi kalau Izwan ada. Ayo kemarin ya, sambil cerita-cerita ya. Karena adanya Izwan itu bisa mengundang beberapa sosok makhluk yang datang. Oh, oke. Okay. Salah satunya sosok perempuan berbaju merah. Oke, okay. Nah malam hari ini yang agak saya khawatirkan Insan Muda ya, yang lagi di room 159 atau yang lagi dengerin di rumah, terutama yang di room 159 ya. Jadi sebelum Nightmare saya tadi kan kita ada acaranya barengan sama Om Leo ya, berkaroke di sini ya, seru-seruan gitu, nyanyi-nyanyi dan segala macam. Dan itu malam Jumat gitu ya. Nah apakah nanti sosok-sosok yang hadir di sini tuh akan merasa kayak ada keganggu kah dengan apa yang tadi sudah kita lakukan, karena lumayan ramai tuh kan di malam Jumat ini, biasanya nggak ada, tiba-tiba ramai banget nih. Nah apakah mungkin ada satu atau dua sosok yang nggak seneng atau gimana malam hari ini, apakah akan menunjukkan atau memberikan tanda-tanda kehadiran mereka kah? Nah kita nggak tahu ya. Pastinya malam hari ini kita coba aja. Dan malam hari ini tidak ada penerawangan foto dulu, karena kita akan coba interaksi langsung sama Insya Buddha yang sudah hadir di sini. Sudah banyak ya, beberapa Insya Buddha sudah di sini Kang ya. Iya, ada kelihatan nih. Ada kepala, tapi ya semoga ini orang ya. Iya. Soalnya kita berapa kali Kang ada yang lewat duduk wah rame. Pas kita mulai interaksi, tuh kemana yang tadi? Iya, berapa kali ini? Iya, mungkin di antara teman-teman yang datang ke sini kan siapa tahu ada yang ingin mencoba melihat sosok dan lain-lain. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba interaksi langsung dari depan ya, Kang ya. Iya, interaksi. Dan biasanya kalau insan muda yang datang juga membawa sesuatu yang aneh-aneh. Waduh. Atau ada yang nempel, itu biasanya Kita panggil ya Kang, kita panggil terus kita tanya, ketika dia sudah memberikan suatu informasi, nah itu biasanya baru keluar sosoknya, dan itu bisa jadi apa ya, jadi sesuatu yang cukup menegangkan di sesi interaksi nanti. Oke, siap. Nanti juga sesi interaksinya buat insan muda yang di rumah, jangan khawatir, nanti kita akan live di Instagramnya @ardenradio. Jadi insan muda juga bisa lihat nih situasi kondisinya seperti apa ya malam hari ini. Yeah. Kita dengarkan dulu cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side yang selalu menemani JNE. Jadi kalau mau kirim cerita seram, pengalaman-pengalaman, kisah nyata bertemu hantu, itu udah pasti kirimnya ke Nightmare Side. Tapi untuk kirim paket barang udah pasti JNE, bisa muda ya, pilihan yang sudah terpercaya, pilihan tempat, bahkan Kang Jeff juga ya, ya. Saya JNE dong, itu salah satu yang selalu memakai JNE untuk pengirimannya ya, ekspedisinya. Iya. Oke, itu kita dengerin dulu cerita pertama malam hari ini insan muda di JNE Nightmare Side. Ini cerita tentang pengalaman ketika keluar malam. Salah satu insan muda yang kirim via ms@adenradio.com via email, tapi disamarkan saja namanya. Lalu di cerita kedua ada apa nih Kang? Di cerita keduanya dari Poppy. Hai, selamat malam Poppy. Pengalaman serem bertemu dengan sosok penunggu rumah tua. Oke. Dua cerita, keluar malam terus ada bertemu sosok penunggu rumah tua ya, kan kita dengarkan di cerita pertama dan kedua JNE bersama malam hari ini insan muda. Dan yang pastinya selalu diingat ya, ini bukan hanya sekedar tagline saja, yang pasti ini adalah sebuah hal yang nyata adanya ketika kita bilang jangan dengerin dan bersama sendirian ya. Jadi bukan hanya wah ini mah tagline doang nih nakut-nakutin, tapi pada kenyataannya, tapi ya kenyataannya, dan banyak, sudah banyak contohnya, sudah banyak contoh yang benar kan, ya kan, yang mulai dari mereka yang cerita ketika dengerin sendirian ada apa. Iya, tapi sebenarnya kan kalau kita sedang sendirian dengerin cerita-cerita yang seperti ini ya, kebahas hantu-hantu gitu ya, nah mereka ini kenapa sih tertarik untuk datang? Oke. Nah, ketika orang atau siapapun itu yang dengar cerita horor atau menonton horor sendirian misalnya ya. Dia itu secara tidak langsung telah membuka kan, membuka yang namanya unsur mit dalam diri dia. Nah, jadi ini satu frekuensi dengan bangsa atau sosok yang ada di sekitar. Nah, sehingga ketika hawa kita kebuka, aura kita terbuka, atau batin kita lebih peka ketika mendengarkan sesuatu yang bersifat yang berbau horor, maka sosok kita akan tertarik dengan sendirinya. Mungkin kita merasakan siapa yang lewat, siapa yang ada di sekitar kita. Nah, makanya kalau dia kayaknya ngeliat ke arah sini terus ada apa nih? Enggak ada apa-apa kan, tadi kayak ada orangnya. Iya, tapi kan orang sih mungkin. Orang ya, okay. Orang. Udah. Nah, jadi seperti itu. Jadi dia akan lebih sensitif. Oke. Berarti sudah siap ya malam hari ini insan muda untuk dengerin JNE Nightmare Side. Kita dengarkan cerita pertama dan kedua di JNE Nightmare Side malam hari ini. Dan pastikan sekali lagi insan muda, kamu tidak sedang sendirian. Selamat menikmati JNE Nightmare Side. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Aku Dimas. Aku berasal dari Kabupaten Cilacap. aku. Ketika aku keluar malam hari untuk berkunjung ke rumah temanku. Saat itu sehabis pulang sekolah, aku dan temanku Bagus berniat bermain ke rumah temanku yang berada di daerah Tembung Wangi. Aku mengajaknya ke sana untuk mencari jangkrik. Dan habis itu, ya, kita akan mabar. Karena besok libur, jadi sepertinya akan sampai malam untuk Pusreng. Bagus bilang, iya, nanti kalau ada waktu free, dia siap menemaniku ke rumah temanku itu. Tapi pada sore hari aku dapat kabar temanku Bagus tidak jadi menemaniku. Acara mendadak. Tapi nanti jam 10-an dia akan menyusul setelah acaranya selesai. Singkat cerita, saat itu sekitar jam 8 malam aku pun berangkat ke rumah temanku di Tembung Wangi itu sendirian. Jarak rumahku dan rumah temanku itu kurang lebih ya sekitar 30 menitan sih. Ada dua jalan menuju rumah temanku itu. Satu jalan cukup menanjak dan di satu lagi memang agak jauh, tapi jalannya cukup enak. Karena yang kuingat tanjakannya itu cukup tinggi, aku lebih memilih jalan yang agak jauh. Tapi secara jalannya cukup enak. Aku berjalan sampailah aku di kebun karet. Di daerah sana terdapat pohon asam yang cukup besar dan lebat. Dan konon katanya itu angker. Karena saat itu aku tidak berpikir yang aneh-aneh, jadi ya aku pun menghiraukannya. Hingga sampailah aku di rumah temanku. Oh iya, temanku ini bernama Poniran. Ketika datang dan melihatku sendiri, dia bertanya, mana Bagus? Kubilang, nanti jam 10-an dia kesini. Sambil menunggu Bagus, kami pun akhirnya main game dulu. Sampai menunggu Bagus datang, kurang lebih jam 10:30 malam saat itu, barulah kita akan berburu jangkrik. Setelah semua siap, kami pun berangkat berburu jangkrik di malam hari itu. Kulihat sudah hampir jam 11 malam ketika kami sampai di kebun karet yang cukup luas di dekat area pegunungan. Kami mulai mencari jangkrik. Tak lama, aku mendengar suara dari balik rerumputan. Suara apa ya itu ya? Suaranya sih tapi tidak seperti jangkrik. Seperti ada yang ngerasa berusuk di antara rerumputan atau ilalang yang cukup tinggi. Dan ketika aku sorot senter ke arah tersebut, ternyata cuma burung. Jantungku hampir mau copot. Kami pun lanjut mencari jangkrik. Dan di sana ada pohon beringin yang cukup besar di kebun karet itu. Katanya di dekat situ jangkriknya banyak. Sampai dekat pohon beringin, kami berpencar. Ketika itu aku mengikuti instingku, mulai mencari jangkrik satu persatu di sekitaran bawah pohon beringin itu. Aku pun baru sadar di dekat sana ada sebuah gubuk kecil gelap. Guys, cari jangkriknya jangan jauh-jauh ya. Takut nih. Tuh lihat, baru nggak ada gubuk kecil gelap. Reot. Serem banget. Temanku pun mengangguk. Satu persatu jangkrik aku ambil dan ditempatkan di sebuah wadah yang sudah disiapkan. Tak lama aku dengar seperti ada perempuan yang menangis. Suaranya agak jauh dan samar. Memang tidak terlalu jelas. Tapi aku yakin itu suara tangisan perempuan. Aku melihat ke arah teman-temanku yang lain. Sepertinya mereka tidak mendengar yang aneh-aneh. Aku lalu berlari kecil mendekati mereka dan bilang, "Yuk, kayaknya udah cukup deh. Udah mau jam 12 malam juga. Balik yuk." Temanku pun setuju. Dan kami pun kembali bersama-sama. Aku tidak ceritakan apa yang ku dengar tadi. Meskipun aku sangat yakin mendengar suara tangisan perempuan. Dan di saat kami jalan pulang, kali ini Bagus yang tiba-tiba bilang dengar suara perempuan tertawa. Kami pun langsung memasang telinga, berkonsentrasi dan iya, terdengar ada suara perempuan yang tertawa. Dan suaranya terdengar tidak jauh dari kami. Poniran memegang bahu kami berdua dan bilang, "Udah, gak usah dengerin. Ayo, lanjut jalan." Dia memang terlihat tidak penakut. Kami pun berjalan. Dan sambil sesekali menengok ke arah belakang. Dan untunglah kami pun tiba di rumah Poniran. Untung aja gak ada yang lihat aneh-aneh. Saat kami sampai di rumah Poniran, saat itu kami pun memutuskan untuk pulang. Tadinya kami mau menginap, setuju. Akhirnya kami pun berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Aku pun melewati jalan yang tadi sempat kulewati saat pergi. Agar tidak sepi, aku mendengarkan musik di handphoneku sambil memakai headset. Dan tiba-tiba musik di handphoneku tiba-tiba saya mati. Nah, apa sih ini? Ketika aku cek, ya, handphoneku habis baterai. Kelepas headset dan kembali lanjut untuk berjalan. Ketika aku lanjut jalan, aku melihat di ujung jalan itu ada pohon pisang yang berjajar cukup banyak. Dan ketika lampu motorku menyorot ke arah pohon pisang itu, selintas terlihat ada sekelebat kain putih di balik pohon pisang itu. Dan ketika ku lewati pohon pisang itu, ku tengok ke arah kanan. Itu kuntilanak sedang mengintip dari balik pohon pisang. Wajahnya terlihat setengah. Dia tersenyum lebar, dan senyumannya itu terlihat lebar sampai ke pipi. Matanya membelalak tajam ke arahku. Dan ketika kutengok, setelah melihat tersenyum beberapa detik, sosok kuntilanak itu pun terbang melayang dan menghilang ke atas. Kontan, aku langsung gas motorku sekencang-kencangnya. Terdengar suara tertawa cekikikan perempuan yang terus mengikutiku dari atas. Dan ketika ketengok ke arah atas, ya Tuhan, ada yang melayang di atasku. Sosok perempuan itu seakan mengejarku, dan kini terlihat wajahnya yang menyeramkan, rusak, dan aku tidak mau melihatnya lagi. Aku langsung buang muka, konsentrasi ke depan jalan, dan terus gas motorku hingga sampai ke pemukiman warga yang cukup terang. Bahkan ketika aku menyetir, aku tidak konsentrasi dan hampir menabrak tiang. Untungnya aku bisa kontrol, dan aku pun selamat sampai di rumah. Begitu sampai di rumah, aku langsung pergi ke kamar dan ingin segera terlelap tidur. Namun telingaku ini seakan terus mendengar suara cekikikan perempuan yang menggaung, menggema di telingaku. Bahkan ketika ku tutup telingaku pun, aku masih bisa mendengar suara itu. Malam itu aku tidak bisa tertidur karena suaranya terus dan terus menggaung menggema di telingaku. Hingga azan subuh berkumandang, barulah aku bisa terlelap. Ternyata benar mitos yang berada di sekitaran desaku itu, bahwa jalan itu memang angker. Dan aku mengalaminya sendiri. Namaku Poppy. Omku baru saja membangun rumah di salah satu jalan yang ada di Bandung. Rumah itu dibangun sebagai hadiah untuk istrinya. Rumah yang lumayan besar itu hanya ditinggali oleh omku dan tanteku saja. Sebab itu, dia memintaku untuk tinggal di sana, untuk menemani mereka berdua. Melihat aku yang sekarang, memang sudah tidak tinggal bersama orang tuaku. Aku sangat senang dengan ajakan omku itu. Agar aku nyaman, dia menyediakan kamar yang cukup besar untukku. Kamarku berada di depan rumah, berseberangan dengan sebuah rumah tua kosong, peninggalan kolonial Belanda. Awalnya, aku menganggap biasa saja. Tidak ada perasaan horor dengan rumah kolonial Belanda itu. Sampai suatu ketika, om dan tanteku berpamitan untuk pergi keluar kota selama satu minggu. Karena mereka ada urusan. Dia pun meminta aku untuk tetap di rumah menjaga rumahnya. Mau tak mau, aku mengiyakan permintaan omku itu. Lagi pula, hanya menjaga rumah itu tugas yang gampang buatku. Enam hari sudah, om dan tanteku pergi. Aku sangat senang menjaga rumahnya. Karena aku merasa bebas menghabiskan hariku dengan suka-suka. Kebetulan juga, kuliahku sedang libur. Di suatu malam, aku yang belum bisa tidur memutuskan untuk menonton serial film favoritku. Ketika aku sedang asyik menonton, tiba-tiba saja aku dikejutkan dengan bunyi bel rumah yang berbunyi. Bunyi bel rumah yang aneh. Kenapa ya? Omku kok membeli bel yang menyeramkan ini? Aku langsung beranjak dari tempat dudukku, menuju jendela, dan ketika aku buka tirai rumah untuk memastikan tamu yang datang, aku tidak melihat siapapun di luar. Aku menoleh ke kanan, lalu ke kiri, memantau keadaan di luar rumah yang cukup sepi malam itu. Aku pun kembali duduk di ruang tamu. Melanjutkan menonton film yang semakin seru. Lalu suara bel berbunyi lagi. Ih, siapa sih? Malam-malam begini, ganggu orang nonton aja. Bel rumah terletak di sebelah kanan gerbang depan. Jadi, siapapun bisa iseng memencet bel rumah. Hal itu mulai membuatku kesal. Hingga akhirnya, membiarkan bunyi bel itu, dan aku tetap melanjutkan menonton. Namun, usahaku untuk tidak menghiraukan bunyi itu hanya membuatku semakin kesal. Karena belnya terus berbunyi. Aku beranjak dari kursi dan berjalan dengan sedikit tergesa. Aku membuka pintu dan berjalan menuju gerbang depan ke arah pintu rumah. Aku tidak lihat siapa-siapa. Ketika aku berbalik badan, ujung mataku menangkap sekelebat bayangan di jendela rumah yang gelap. Mataku langsung fokus ke arah jendela depan itu. Tanganku masih memegang besi pagar rumah. Jendela rumah tampak gelap dan kotor. Namun ada cahaya putih di situ. Tapi itu bukan apa-apa. Melainkan pantulan lampu dari halaman rumah. Mungkin bayangan tadi berasal dari lampu itu. Aku langsung melangkah masuk ke dalam rumah kembali. Dan belum jauh kakiku melangkah, selintas aku melihat sesuatu yang bergerak-gerak di atas pohon besar di depan rumah. Terdiam sejenak. Aku sadar apa yang kulihat di atas pohon besar itu. Itu seperti sesuatu yang bergerak-gerak. Dan kuperhatikan dengan seksama. Dia bergerak, melamban dan... Astaga! Ya Tuhan! Ya Tuhan! Aku melihat sepasang kaki! Badanku mematung. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Keringatku mengucur dengan deras. Perlahan, aku memalingkan pandanganku ke pohon itu dan... Astaga! Ini bukan halusinasi! Aku bisa melihatnya dengan jelas. Seorang perempuan tengah duduk di atas pohon, memakai baju putih dengan rambut yang panjang. Kakinya bergerak-gerak. Perempuan itu duduk sambil bersenandung. Aku segera mengalihkan pandanganku. Perlahan, aku melangkahkan kaki masuk ke dalam rumah. Aku menutup mataku sambil berkomat-kamit membaca doa. Rasanya aku ingin segera lari dari keadaan ini. Sampai aku berhasil masuk ke dalam rumah. Secepat mungkin aku menuju kamar. Aku buru-buru merebahkan diri di tempat tidur dan menutupi badanku dengan selimut. Dalam kepanikan itu, aku berusaha untuk memejamkan mata. Berharap aku tertidur dan baru bangun keesokan harinya. Dalam rasa takut, sayup-sayup terdengar lagi suara nyanyian perempuan itu. Suaranya sangat pelan, pelan sekali seperti jauh. Perlahan, aku menurunkan selimutku. Di sebelahku berbaring seorang perempuan berambut panjang dan bermuka putih pucat yang jaraknya dekat sekali denganku. Perempuan itu kini jelas kulihat mukanya pucat dan ia menyeringai ke arahku. Aku tak bisa apa-apa. Suaraku seperti tercekik. Perempuan itu terus bernyanyi sambil memandangiku. Aku lemas. Sepertinya energiku terkuras habis. Pandanganku mulai kabur. Dan aku tidak ingat apa-apa lagi. Entah berapa lama aku tertidur. Perlahan aku membuka mata. Aku melihat jendelaku terbuka lebar. Aku turun dari kasurku, mengecek keadaan rumah. Semuanya tampak aman. Aku mengusap dada, lalu duduk di kursi ruang tamu. Setelah kejadian itu, aku merahasiakan kejadian ini. Dan sejak saat itu, aku tidak mau lagi jika ditinggal sendirian di rumah itu. 89FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Baik lagi di JNE Nightmare Center, sekarang sudah live dari room 159 Bandung. Selamat malam semuanya teman-teman Moon, member of Nightmare Side kita nih. Boleh tepuk tangan dulu dong di sini dong. So, masih pada semangat gak nih? Masih pada konsentrasi atau sudah ada yang agak sedikit oleng? Dengan kondisi yang ada malam hari ini gitu. Oke, ini silakan Kang Jeff. Malam hari ini kita akan coba interaksi ya sama insan muda yang ada di rumah juga gitu, tapi kita ingin coba sesuatu yang masif lah, dalam arti insan muda yang di rumah juga bisa merasakan, yang di Ardan pun itu juga sama gitu, bisa ikut merasakan. Mungkin ada beberapa teman-teman dari yang hadir di sini juga mungkin bisa melakukan hal itu, ada mungkin yang nggak bisa sama sekali gitu untuk merasakan, melihat. Nah, yang nggak bisa sama sekali atau nggak sensitif gitu, yang ini ada nggak di sini? Coba ada. Oke, ada ya beberapa. Kalau yang kayaknya semuanya lebih banyak yang sensitifnya ya di sini ya, ternyata ya, mantap. Asal jangan sensitifnya baperan aja. Nah, termasuk insan muda yang lagi dengerin JNE Nightmare Side di rumah pun mungkin ada yang juga agak sensitif atau justru biasa aja juga ada gitu ya. Dengerinnya makan kalau lagi yang biasa aja tuh sendirian, Kang Jeff. Kayak wah berani banget gitu dengan sendirian deh. Tapi penasaran Kang, penasaran. Okay. Ini ada yang baru pertama kali datang nggak? Oh iya. Ini. Ada yang baru pertama kali? Ngacung, kalau yang baru pertama kali hadir? Nah, 10 tahun yang lalu. Berarti ada sebelah situ ada ya. Oke. Ini dari mana semua nih? Dari kalau ini kan udah muka-muka. Ya. Dari tadi. Yang paling jauh dari mana? Ada di Jakarta, masih ada enggak? Masih ada ya. Oh iya, mantap. Ah. Soalnya enggak kelihatan. Gitu. Kebetulan tadi dari habis Om Nebur Karaoke di Jakarta, katanya pengen dengerin Nightmare Side langsung aja, boleh, siap. Oke, sekarang kita akan coba seperti tadi kita sempat ngobrol ya Kang Jeff ya. Iya, iya. Gimana ya biar insan muda juga bisa coba ngerasain atau berinteraksi gitu ya, di rumah juga bisa atau di sini juga bisa gitu, jadi kita bisa dua arah. Nah, sambil kita live ya dari Instagramnya @ardanradio, jadi yang muda juga bisa lihat nih kondisi room 159. Nah, sekarang ada siapa aja bisa diliatin. Produser kita Guntur, boleh dadah dulu dong ya. Para member of Nightmare Side, kalau gitu. Pencahayaan bisa kita tambah nggak? Pencahayaan biar kelihatan belakangnya, kelihatan siapa aja gitu. Oh boleh, nanti kita bisa nyala semuanya. Nah, ini ada satu bisa dibilang teknik lah ya, teknik untuk kita yang ingin saya dan Kang Dimasta, nah akan kelihatan tuh. Nah, saya dan Kang Dimasta share ke insan muda semua yang datang ke sini. Ini sebenarnya teknik yang sangat simpel untuk merasakan sebuah energi yang ada di sekitar kita. Dan ini paling sering dilakukan, baik itu dari praktisi maupun dari yang bukan praktisi. Oke. Okay. Nah, cukup menyenangkan sih sebenarnya. Cukup menyenangkan ya. Dan tidak ada efek samping apapun, maksudnya nggak ada efek kita bakal kesurupan atau segala macamnya. Cuma kita hanya pengen tahu bahwa yang di saya atau di sekitar saya ini seperti apa sih energinya. Menarik nih. Nah, biasanya kan kita panggil satu orang buat cobain, tapi sekarang kita ingin semuanya yang hadir di sini, dan juga insan muda yang lagi nonton, yang lagi nonton Instagram juga sama, boleh ikutan. Yang di rumah juga boleh mencoba atau ikutan, bahkan harus cobain nih kayaknya ya. Untuk ini, karena kita akan mencoba untuk interaksi ini dari ritual yang kita lakukan, dan dari jarak jauh sini kita coba untuk menyalurkan energi. energinya gitulah Kang Jep ya. Ngomong-ngomong Izzat kemana? Yang panas-panas. Yang kemarin, minggu kemarin ya. Masih lagi dengerin nih di rumah nih. Kepala. Jadi gini, caranya simple. Gimana ya, Kang? Saya berdiri ya, gak apa ya. Jadi ini teknik ini yang sering saya lakukan ketika lagi gabut di rumah. Gitu ya. Lagi gabutnya aja begini ya. Oh, udah. Ada dua tahap sih sebenarnya. Pertama, kita cari dulu energinya melalui energi inti diri manusia. Jadi setiap manusia itu punya energi inti diri masing-masing. Yang banyak digunakan pertama tenaga dalam, yang digunakan untuk praktisi, yang juga segala macam. Ada yang bilang ini sedulur papat, ada yang bilang ini korin, segala macam. Jadi intinya semua manusia itu punya energi inti diri. Tidak berpengaruh dia agama apapun dan ras apapun, pasti ada setiap manusia. Nah, energi ini bisa kita gunakan berdasarkan dengan niat. Jadi akan dibagi dua tahap, Kang. Oke, siapa? Pertama, niat untuk merasakan. Kita niat merasakan, nanti ketika ada pergerakan dari energi itu yang menarik tangan kita menuju arah dia, kita ikuti. Kalau yang mau berjalan, sambil jalan boleh, asal lihat kiri dan kanan. Tiba-tiba namplok ke mukanya kan pak, jadi berbeda rasanya. Jadi ketika udah tahu sebelah ini, oh ini sebelah kanan saya kayaknya ada nih. Nah setelah kita sudah dapat nih sosok energi tersebut, tahap kedua yaitu minta dilihatkan wujudnya. Nah, dilihatkan ini tidak melihat dengan mata langsung, dengan tapi batin, dengan ya, batin Kang. Ya, dengan batin. Jadi nanti batin kita akan, oh wujudnya seperti ini gitu bentuknya. Ya. Ada kepala, ada segala macam, pakai rambut jenisnya perempuan, laki-laki. Setelah kita sudah dapat wujudnya, udah selesai. Jadi jangan dilanjutkan dengan jangan tahap lanjutkan komunikasi. Nah biasanya suka ngikut kalau di situ. Kalau cukup kita tahu wujudnya seperti apa. Nah ini dua tahap ya Kang ya. Dua tahap. Jadi insa muda yang di rumah pun sekarang bisa coba untuk melakukan. Ikutin. Ikutin aja. Tapi mungkin kita gak usah sampai maju-maju. Cukup kita gerakan tangannya aja kira-kira sebelah mana. Apakah nanti dari teman-teman yang di room 159 ini menunjuk ke arah yang samakah, ataukah yang ada di rumah atau berbeda-beda gitu bisa jadi ya. Di rumah juga mungkin di kamar atau dimanapun lagi dengerin sekarang, itu tiba-tiba ada sebuah energi yang menggerakkan tangannya ke arah sebelah kiri, kanan, atas atau apa. Dan lanjut ke tahap selanjutnya yang akan kita bimbing nih dari sini ya. Jadi buat insan muda yang lagi nonton sekarang di live Instagramnya, itu bisa lebih jelas lagi sebenarnya untuk melihat seperti apa yang akan ritual yang akan kita lakukan nih di JNN Persen nih. Boleh kan kita mulai? Oh iya, satu lagi ini ada yang tidak diperbolehkan kan, karena menyangkut tentang keselamatan nyawa. Seperti ini sambil nyupir ya, jadi jangan di insan juga jangan lakukan itu ya. Ya mungkin lagi dengerin di jalan ini, ya tabrak lagi dengerin di jalan gitu, jangan, lagi nyetir ya, kan suka ada nih ya, lagi dengerin di jalan sambil nyetir itu jangan ya, jangan membahayakan. Itu membahayakan ini khusus buat yang di rumah aja dan tidak dalam kondisi menyetir atau berkendara ya. Jangan, kan suka ada tuh yang lagi dengerin sambil di jalan gitu. Bentuknya himbauan kan, himbauan. Iya, naik motor atau apa itu jangan dilakukan ya. Naik motor apalagi itu. Iya. Khusus yang lagi ada di rumah. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau berdiri juga boleh, yang sambil duduk juga boleh. Iya. Boleh ya, semuanya ikutan ya, semuanya ikutan ya yang hadir di room 159 ini ya. Ini anggap aja kita sedang latihan bareng-bareng dan saya akan bukakan semua energi itu untuk rekan-rekan yang ada di sini. Kuncinya adalah fokus. Pertama, jangan berpikiran bahwa ada siapapun di sini. Anggap aja sedang sendiri. Fokus seperti itu. Jadi juga berlaku buat yang di rumah ya Kang Jep ya. Kalau misalnya ada yang semakin panas tangannya, terus kayak keras ada yang masuk, langsung stop aja. Sudah, langsung stop. Jangan diteruskan. Jadi teruskan. Ya, yang belakang ikutan ya. Ikut ya. Cobain ya. Enggak apa-apa. Oke, yang di room 159 ini. Yang di tangga. Ikut ya. Ikut ya. Boleh sambil duduk juga enggak Mas? Enggak apa-apa, yang penting kita coba. Duduk juga enggak masalah sih kalau mau duduk ini. Oke, sekarang saya tuntun, kita tuntun. Siap kan? Oke, jadi Elsa Muda yang sedang di rumah dan di room 159 itu boleh acungkan tangan dan telapak tangannya menghadap ke depan seperti ini ya. Oke, nah boleh dilakukan semuanya teman-teman di room 159? Boleh, silakan semuanya. Ayo semuanya cobain ya. Oke, kita ini mau masuk tahap pertama ya, sebelum tahap kedua mungkin sosoknya akan kita lihat. Bisa mudah di rumah juga boleh melakukan seperti ini, rentangkan tangan ke depan ya, buka mungkin telapak tangan ini atau punggung telapak tangannya itu sejajar dengan wajah ya, tegak dengan wajah, kira-kira seperti itu. Oke, siap, tahan dulu seperti itu ya, dibuka telapak tangannya, tahan seperti itu dan pejamkan matanya. Oke, pejamkan matanya, lalu konsentrasi tanggap ketika di tempat kamu berada sekarang ini kamu memang benar-benar sendirian. Mungkin di room 159 lagi banyak ini, anggap itu hanya kamu sendiri berada di situ. Nah, ini akan mulai terasa ada sesuatu yang panas atau hangat ya di telapak tangan kamu, insan muda yang lagi. Kalau yang sekarang bergerak, ya, ikutin, jangan ditahan ya. Ini sudah semakin banyak yang datang ke sini. Ikutin, kalau dia bergerak, jangan ditahan. Iya. Ketika ada sesuatu yang ingin menggerakkan tangan ke kiri atau ke kanan, ke atas, ke bawah, itu ikutin aja pergerakan tangannya. Ya, mau ke arah mana? Itu dengan sendirinya. Dan masih mulai terasa ada rasa atau hawa hangat di telapak tangan insan muda nih yang lagi dengerin di rumah ataupun yang ada di sini ya. Oke. Ini Kang Jeff dari sini itu akan membantu untuk mentransfer energi dengan membacakan mantranya, tapi tidak bisa disebutkan secara kata-kata langsung, tapi secara batin ini akan sampai kepada insan muda yang lagi dengerin sekarang malam hari ini. Sekarang, ketika ada pergerakan tangan, jangan dilawan, diikuti saja. Sekarang niatkan untuk melihat sosok yang ada di sini. Niatkan sekarang. Oke, sekarang insan muda yang ada di rumah pun coba niatkan di dalam hati ingin melihat sosok apa yang ada di tempat kalian berada sekarang. Oke. Wujud. Apapun yang terlihat di batin teman-teman, hal yang pertama kalian lihat terus tiba-tiba menghilang misalnya, atau yang terbesit di pikiran atau di batin, itu adalah apa yang ada di tempat yang sambungnya lagi dengerin. Oke, okay, stop semuanya. Nah, oke, okay. Stop. Oke, okay. Seru ya? Seru gak? Atau biasa-biasa aja? Siapa yang lihat energi di sini berdiri tepat di tengah-tengah? Iya, yeah. Lihat pak, ah, yang di sini, yang di sini ada yang lihat nggak? Ada yang coba? Ada yang kerasa nggak di sini? Ada yang kerasa nggak? Oke. Okay. Ada yang nyobain di sini? Lihat apa? Belum kunci berarti. Nggak sih. Kalau dia ada diam, panas tangan. Kunci. Panas tangan. Ini cobain juga. Cobain nggak tadi? Gimana? Kerasanya gimana pak? Hangat, panas. Panas ya di tempat. Tapi belum sampai ke lihat. Oke. Okay. Cuman emang kayak agak gerakin. Oh, kemana? Kalau kamu bergerak kemana? Waktu sini, kesini ya. Waktu digerakin itu kerasa memang digerakkan kan? Bukan kita sengaja gerakin. Gitu ya. Oke. Berarti semuanya pada satu titik ini ya? Semuanya di tengah sini ya. Tengah sini ya. kerasa semua hangat di sini ya? Semua yang ketariknya di tengah sini ya semua ya. Kalau yang di sini ikut enggak tadi? Ke arah depan enggak semuanya? Sini ya. Semuanya ke arah depan sini. Oke, oke. Tapi semuanya cobain ya. Semuanya cobain ya. Ini ya. Titik ini berarti ya. Tadi ada beberapa juga nyampe ke sini. Hanya ada beberapa yang ke sebelah sana. Tapi kebanyakan gimana? Ini di sini. Mau jalan tapi takut. Jalan aja. Mau jalan ke sini. Nah, kalau Insya udah di rumah, apa yang dirasain nanti boleh infoin ke WhatsAppnya Arden ya. 0812-201-1059 atau boleh komen juga. Itu sudah ada Kang yang Oke. Sudah ada. Nah, boleh aku cek. Di sini tadi ini terserang bukan yang ada di biasa di tempat kita di area ini ya. Ini berbeda. Dan saya enggak tahu kenapa sosok ini ada di sini. Sudah banyak ya ini. Biasanya di hutan-hutan. Terus jadi bukan kuntilanak yang biasa kita lihat kalau lagi syuting warna merah, bukan. Ini di hutan biasanya. Dan aduh, langsung merinding saya ini. Masih ada di sini. Teman-teman tahu enggak sosok yang bernama Kalong Wewe, tahu enggak? Kalau Wewe tahu, tadi dia turun dari atas langsung turun ke bawah dengan rambut dia yang putih semuanya, ya putih semuanya. Assalamualaikum. Oke, kita coba cek dari WhatsApp nih, Kang Jeff ya. WhatsAppnya ada Mr. X di acamannya. Assalamualaikum, Bang Dimas, Bang Jeff. Waalaikumsalam. Setelah saya mengikuti petunjuk itu tadi. Oke. Assalamualaikum. Sudah, jangan dimasukin. Keluar. Oke. Bismillah. Oke, sebentar kan ya. Jadi sambutnya di studio. Kalau lihat dari live Instagramnya @adanradio, kamu bisa lihat nih ada yang serupan ya di sini. Bisa dikendalikan ini. Salah satu dari insan muda. Jadi insan muda kita yang ini memang punya sosok yang sering ikut kan. Jadi ketika Kalong Wewe ini turun, energinya bentrop langsung sama dia. Jadi otomatis yang di dalam tubuhnya itu langsung keluar seperti itu. Tadi gimana Kang? Oke. Aman ya Kang ya? Oke. Iya, ini kondomnya ngejak berantem yang ada di sini soalnya. Sebuah perlindungan inilah kalau apa ya namanya, kalau cumi bisa ngeluarin tinta gitu. Nah, ini bentuk perlawanannya dari ada yang ada di dia. Agak bentrok gitu ya. Tapi syukur bukan sosok perempuan tadi yang masuk. Saya pas lihat, oh ini memang bawaannya. Jadi ya gak apa-apa, insya Allah. Gak. Tapi kalau perempuan tadi masuk, ini kita bakal sampai pagi nih keluarinnya. Oke, kita lanjut dulu nih sedikit ya. Baca dari insan muda yang hadir di WhatsAppnya Mr. X di Arca Manik. Setelah mengikuti petunjuk tadi nih, kedua telapak tangan saya terasa bergerak, gerakan macan, dan rasa itu hawa dingin dan hangat katanya ya. Coba, assalamualaikum Kang Dimas, Kang Jeff, Pak Renal, Cicada. Selama ritual tadi saya rasakan cuma panas di tangan, tapi belum sampai melihat. Terima kasih. Sama juga ya, ada juga yang ada di sini cuma merasakan panas hangatnya ya, tapi belum sampai ke tahap kedua gitu untuk sampai ada bayangan ya wajah. Bang, saya coba di rumah tangan langsung kayak digerakin ke arah pojokan rumah, terus tangan saya kayak nyetrum gitu. Apakah bentuk energinya? Iya, bisa jadi sih kalau misalnya ada kayak kerasa nyetrum atau apa, itu bisa jadi ada sentuhan di situ ya. Oke, ada Ricky. Kalau lihat enggak bang, cuman kayak ada tarikan kuat nih dari arah WC di bawah katanya. Dari Ricky, saya Andri barusan ikut coba. Pas digerakin tangan saya selalu mengarah ke tempat di samping kiri saya kan. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum. Ferry di Dago. Tadi saya nyoba tangan saya berputar dan bergerak-gerak. Saya nggak lihat apa-apa, cuma terlihat ada titik merah katanya yang bercahaya gitu. Oke. Ya itu tadi beberapa. Oh masih banyak sekali ya WhatsAppnya ada yang tadi Insan Muda sudah cobain nih Kang Jeff. Sebenarnya ini sosok yang memang gak kita inginkan datang ya, karena saya berharap yang di sini yang datangnya tiba-tiba entah dari mana tiba-tiba muncul. Nah biasanya sosok seperti ini gak mau pulang kalau gak bawa sesuatu. Biasanya ya, biasanya kalau di antara kita nih ada yang mual terus punggungnya panas gitu. Mual punggung panas ada beberapa sampai ya? Sekarang masih terasa. Sampai sekarang masih. Di belakang ada? Berarti berapa? Gak kelihatan? Ya ini tumbal semua nih berarti. Gak apa-apa yang depan mah gak apa-apa. Yang baru-baru jangan. Coba berdiri yang masih mual. Ke depan. Ke depan, ke depan boleh-boleh beberapa. Yang di tangga ya, kalau ada yang ngerasain yang sama boleh ya maju ya. Saya takutnya yang ditakutkan nanti ada ngikut ya sampai ke belakang. Iya biasanya sosok kayak gitu suka nandain soalnya. Kalau di udah ditanda tadi, kalau udah ditandai gitu yang paling panasnya. Panas dan mual ya. Coba. Oke, Insan Muda, sambil kita coba untuk coba untuk clearing atau cleansing dulu Insan Muda yang hadir di room 159 ini yang sudah merasakan ada hawa-hawa nggak enak. Kita lanjut dulu nih buat saya udah dengerin cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Kita masih lanjut dulu live Instagramnya buat saya udah pengen lihat ya. Tapi di rumah itu juga bisa sambil dengerin cerita ketiga di JNE Nightmare Site malam hari ini. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin JNE Nightmare Site ini sendirian. Sekolah. Jujur, saat itu aku sangat senang. Karena itu pertama kalinya aku mengikuti camping. Ditambah dengan teman-temanku. Sepanjang perjalanan, aku berpikir betapa menyenangkannya acara nanti. Setelah kurang lebih 3 jam di perjalanan, akhirnya kami sampai di tujuan. Pihak sekolah membagi kelompok per tenda, dan setelah selesai dibagi kelompok, aku dan kelompokku pun langsung memutuskan untuk istirahat sejenak sambil berdiskusi tentang games yang akan dilakukan nanti. Sekitar jam 7 malam, kami mulai acara yang disiapkan oleh panitia sekolah. Ketika game selesai dilakukan, ternyata kelompok kami menang dalam semua game. Wow. Meskipun melelahkan, tapi sangat menyenangkan. Setelah melewati berbagai rangkaian acara, kami semua kembali ke tenda masing-masing untuk istirahat. Udara malam itu saat camping ternyata di luar dugaanku, terasa sangat dingin. Angin pun terasa semakin kencang ketika malam. Sampai aku pun coba untuk terlelap. Entah sudah berapa lama aku tertidur, aku tiba-tiba terbangun karena udara yang dingin akhirnya membuatku beser ingin buang air kecil. Kulihat beberapa temanku di tenda sudah tertidur. Kucek keluar, sangat sepi. Semua sudah di tendanya masing-masing. Aku coba membangunkan temanku untuk mengantarku. Hei, bro. Bro, bangun bentar, bro. Antar ke kamar mandi dong. Kebelet nih gua. Hei. Ayo dong. Namun temanku tidak merespon ucapanku, malah melanjutkan tidur. Karena sudah tidak tahan, terpaksa aku pergi sendiri. Ku ambil senter, keluar dari tenda, dan menuju ke kamar mandi. Baru saja aku keluar tenda, samar dari kejauhan, aku melihat seseorang yang sedang duduk di salah satu saung yang tak jauh dari tenda-tenda kami. Perempuan itu duduk sambil mengayun-ayunkan kakinya ke depan ke belakang. Dari pakaiannya, sepertinya dia juga ikut camping di daerah sini. Atau mungkin kakak kelasku ya, yang sedang berjaga. Aku mendekatinya, dan ketika dekat, kulihat wajahnya. Sebenarnya aku belum pernah melihatnya. Wajahnya cukup asing. Tapi yang ku tahu, karena ini dekat dengan tenda-tenda kami menginap, sepertinya perempuan itu salah satu dari murid sekolah juga. Dan ya, kupikir dia mungkin kakak kelasku. Aku pun bertanya padanya. Kak, sebelah mana ya? Dia lalu menunjuk ke arah kamar mandi yang tidak begitu jauh juga dari tempatku berdiri. Sebenarnya aku hanya basa-basi bertanya seperti itu, padahal aku sudah tahu di mana letak kamar mandinya. Terima kasih, Kak, kataku pada kakak kelasku itu dan langsung pergi meninggalkannya. Aku berjalan menuju kamar mandi, dan ketika aku melangkah, ku dengar ada langkah kaki juga di belakangku. Ketika aku tengok, kakak kelasku yang tadi kulihat mengikutiku dari belakang. Oh, mungkin mau ke kamar mandi juga kali ya. Sudahlah. Ya, hitung-hitung ada temen, pikirku dalam hati. Aku masuk ke kamar mandi. Ketika itu kulihat kakak kelasku ini masih berjalan menuju ke arah kamar mandi juga. Setelah selesai, ketika aku keluar dari kamar mandi, benar saja, kulihat kakak kelasku itu menunggu di depan kamar mandi. Sambil berdiri dan melihat ke arah sekitar. Silakan, Kak, aku duluan ke tenda ya. Dia hanya mengangguk, lalu masuk ke dalam kamar mandi. Aku pun berjalan meninggalkan kamar mandi sampai kok aku mendengar suara tangisan. Iya, tangisan perempuan dari arah dalam kamar mandi itu. Refleks aku pun kembali ke kamar mandi, lalu mengetuk kamar mandi itu. Kak, kakak kenapa, Kak? Tak lama dia membuka pintu. Kepalanya menunduk dan dia menangis terseduh-seduh. Kakak gak apa-apa? Yaudah, yuk kita balik ke tenda aja, Kak. Dia pun mengangguk mengiyakan. Aku pun menuntunnya berjalan kembali ke arah tenda. Selama berjalan ke arah tenda, dia tidak berkata sedikit pun. Aku berjalan mengikutinya dari belakang. Jalannya agak lunglai, seperti orang pusing. Lama-kelamaan sepertinya agak aneh. Dan ketika jalan ke arah tenda, kakak kelasku itu tidak berjalan ke arah tenda, tapi ke arah yang lain. Suasananya semakin gelap dan minim penerangan. Kak, bentar, Kak. Kayaknya ini salah jalan deh. Arah tenda kan harusnya ke kiri, Kak. Kak, bertanya padanya, tapi dia tidak menjawab. Kak, kak ini salah jalan kak. Kalau kesini kayaknya ke hutan. Soalnya gak ada penerangan dan semakin gelap kak. Dia lalu menghentikan langkahnya. Hanya dia mematung. Aku pun mulai mendekatinya, mencoba untuk bertanya sekali lagi. Dan ketika aku tepuk bahunya, kak, refleks dia pun menoleh ke arahku dan muka perempuan itu rata dari sela-sela pori-pori yang kecil di wajahnya yang rata itu tiba-tiba keluar tetesan-tetesan merah yang muncul dari berbagai sisi di wajahnya. Aku agak terdiam, terpaku dan tidak bisa menggerakkan badanku. Aku ingin berteriak tapi tidak bisa. Suaraku tidak keluar. Sosok perempuan berwajah rata itu mulai semakin mendekatiku. Dia melenggak-lenggokkan kepalanya. Seperti memperhatikanku dari atas sampai bawah. Sampai dia pun berjalan melangkah dan melewatiku. Melewatiku dengan menembus badanku. Ketika rasa dingin terasa di seluruh tubuhku dan ketika sosok itu melewat ke arahku, tiba-tiba saja semua menjadi gelap. Dan tiba-tiba terdengar suara yang ramai memanggil-manggil namaku. Aku kenal itu suara teman-temanku. Dan seketika itu aku pun terbangun. Kulihat saat itu teman-temanku menggotongku membawaku ke arah tenda. Setelah cukup tenang, aku lalu menceritakan kejadian yang kualami. Salah satu kakak kelasku yang mempunyai kemampuan untuk merasakan dan melihat bilang, katanya ada salah satu penunggu di sini yang tidak suka denganku. Alasannya apa? Kenapa sosok itu tidak suka padaku? Aku hanya bisa terdiam lemas dan mendengarkannya saja. Tidak mau mencari tahu kenapa dan bahkan aku tidak mau melanjutkan camping malam hari itu. Tak lama kami pun bergegas pulang. Dan 3 hari dari kejadian itu aku jatuh sakit. Kondisi badanku drop dan tiba-tiba saja merasakan panas, demam yang tinggi. Dan ketika itu aku mengigau, entah berhalusinasi karena demam yang terlalu tinggi. Aku melihat sosok perempuan bermuka rata itu diam di kamarku, melihat ke arahku dengan wajah rata dan cairan-cairan merah, titik-titik Aku melihat sosok di muka rata itu. Untuk beberapa hari, hingga akhirnya ketika aku terus berdoa, sosok itu pun hilang dengan sendirinya. FM Ardan Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung, masih live dari room 159 JNE Nightmare Site. Ini kalau kondisi di room 159 sekarang agak chaos ya Kang ya? Ya, lumayan. Iya. Setelah tadi kita melakukan ritual interaksi ya. Ya, ya. Ternyata ada satu sosok yang memang cukup bandel lah untuk di keluarin deh dari Kang Diki ya tadi namanya. Kang Diki, betul. Kang Diki jadi beberapa kali udah keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi. Ini dalam kondisi lagi cooling down dulu sekarang. Iya, ini pastinya banyak yang menangani nih praktisi. Jadi iya, alhamdulillah bisa kebantu juga. Alhamdulillah lah gitu. Jadi enggak harus turun tangan langsung ya Kang. Iya, tetap acara tetap jalan. Energinya udah lumayan kecapean juga mungkin teman-teman di sini ya. Ya pastinya terima kasih banyak ya buat sampai udah dengerin JNN Aspasa terus ya Kang ya. Iya, iya. Setiap malam Jumat jam 10 sampai jam 12 malam, kirim cerita ke nms@radio.com langsung aja di email kalau kirim paket dan barang via JNE gitu. Kita lanjut dulu untuk beresin dulu di room 159. Samudah di masa pamit. Dan saya Jeffrey pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di JNN Nightmare Site minggu depan. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Site ini sendirian. Oke. Udah dengerin cerita aku? Minggu depan aku datang lagi. Kirim paket boleh sendirian, tapi dengerin JNE Nightmare Site, jangan sendirian. JNE Nightmare Site setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 12 malam, cuma di 105,9 FM Ardan Radio.